Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terkait dengan ayat-ayat dan hadith-hadith yang menguraikan akan keutamaan bulan Ramadan, ada ayat-ayat yang langsung bersentuhan dengan masalah puasa pada surat dan ayatnya, pada teks ayat. Karena penyebutan puasa disebutkan di beberapa tempat di dalam Al-Quran, ada lebih dari 10 tempat atau sekitar 14 tempat penyebutan tentang puasa. Ada yang terkait dengan keutamaan, ada yang terkait dengan hukum-hukum, dan ada yang terkait dengan pembahasan puasa secara bahasa. Iya. Tapi ada sebagian ayat yang kadang ditafsirkan oleh sebagian ahli tafsir, ayat itu ada kaitannya dengan puasa. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Haqqah ayat ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Makan dan minumlah kalian dengan penuh kesejukan, disebabkan apa yang kalian telah kedepankan di hari-hari yang telah berlalu di kehidupan dunia. Ayat ini ditafsirkan oleh Mujahid bin Jabir rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, hiya ayyamus siyam, itu adalah hari-hari puasa. Ittaraku fiha al-akla wasyurb, karena mereka meninggalkan makan dan minum di situ. Jadi karena dia meninggalkan makan dan minumnya di dunia karena Allah, maka pada hari kiamat dikatakan, makan dan minumlah kalian dengan penuh kesejukan, penuh kenikmatan, sebagai balasan dari puasa yang kalian lakukan di kehidupan dunia. Walaupun konteks ayat dia lebih umum ya, karena konteks dari ayat bahwa seorang yang beramal dari kebaikan di dunia itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan berbagai balasan. Salah satu balasannya adalah dia makan dan minum penuh dengan kesejukan di dalam surga. Iya. Tapi penafsiran dari Mujahid, penafsiran yang wajar dan punya sisi kekuatan fikih, karena kaidah dalam syariat, al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu dari jenis amalan yang dia lakukan, dari jenis amalan yang dia lakukan. Iya. Jadi tatkala mereka diperintah untuk makan dan minum, atau diperintah untuk menahan dari makan dan minum pada puasanya, dan mereka lakukan hal itu taat kepada Allah, maka mereka dibalas dengan hal itu. Jadi ini tafsir dari Mujahid ya. Walaupun konteks ayat sebagaimana yang saya terangkan tadi, siapa yang beramal dari amalan yang salih di dunia itu pasti akan dibalas oleh Allah pada hari kiamat. Ada ayat lain semisal dengan ini juga, itu firman Allah Subhanahu wa taala surah Sajdah ayat 17. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Maka jiwa itu tidak mengetahui apa yang disiapkan untuknya dari kesejukan pandangan mata sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Iya. Jadi ayat ini ada sebagian yang menafsirkan bahwa mereka yang dibalas di akhirat ini dengan balasan yang baik, dia tidak mengetahui apa yang disiapkan untuknya dari balasan. Dan dia menafsirkan bahwa ini yang dimaksud adalah berpuasa. Amalan mereka adalah apa? Berpuasa. Ya, dan ini penafsiran ada sisi kemungkinannya, karena di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberi pahala tanpa ada batasannya. Sedangkan puasa itu adalah kesabaran. Sebagaimana yang akan kita terangkan nanti pembahasan tentang hal ini. Baik. Jadi ini ayat. Dan ada sebagian ayat yang lain semakna dengan ini. Misalnya di ayat di surah Al-Lail. Ya. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun siapa yang dia selalu gemar berbagi, selalu bertakwa dan membenarkan adanya al-husna, maka kami akan mudahkan dia untuk al-yusra, untuk kemudahan atau untuk surga. Salah satu dari tafsir al-husna, dia mengimani balasan dari pahala sholat, zakat dan puasanya. Jadi disebutkan tentang hal tersebut. Maka itu dari sebab kemudahan. Dari sebab kemudahan. Iya. Jelas di sebagian penafsiran kadang disisipkan oleh para ulama puasa di dalamnya, karena itu semakna dengan kandungan dari puasa dan semakna dengan hadis-hadis lain atau dalil-dalil lain yang menjelaskan tentang keutamaan dan kebaikan puasa tersebut. Baik, maka ini beberapa ayat tidak terkait langsung dengan puasa, tapi bisa dipetik dan dilihat darinya keutamaan. Ya, pokok dari ayat yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang berpuasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Iya. Maka ini ayat yang agung menjelaskan dari hikmah dan rahasia puasa tersebut. Iya. Di awal ayat Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "kutiba 'alaikumus shiyam," diwajibkan atas kalian berpuasa. Ditegaskan dulu kewajiban. "Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Jadi kadang seorang itu ketika dikatakan padanya ini wajib, itu berat pada jiwa. Sebab namanya beban, dia kadang merasa berat. Apalagi puasa ini, itu kewajibannya bertahap. Kewajibannya apa? Bertahap. Ada 3 tahapan sebelum puasa Ramadan, atau bersama dengan tahapan terakhir puasa Ramadan. Di tahapan pertama dari kewajiban, puasa itu diwajibkan 1 hari saja, puasa hari Asyura saja. Itu tahapan pertama. Tahapan yang kedua dari kewajiban, diwajibkan puasa Ramadan, tapi diberi pilihan. Siapa yang ingin berpuasa, dia berpuasa. Siapa yang ingin berbuka, dia berbuka tapi bayar fidyah. Ini di tahap kedua ini, karena masih berat berpuasa, jadi dia mampu berpuasa, tidak sakit, bukan musafir. Tapi kalau dia ingin tidak puasa, boleh saja, dia bayar fidyah. Jelas ya? Ini tahapan kedua. Nanti setelah itu turun tahapan ketiga. Inilah yang terakhir. Jadi ayat itu, وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيكُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَمُ مِسْكِينَ, bagi orang yang mampu berpuasa tapi dia berbuka, maka dia membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Ini ayat, kandungan ini terhapus dengan ayat setelahnya, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ min al-huda wal-furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, padanya ada petunjuk dan kejelasan-kejelasan yang mengandung petunjuk dan furqan, pembeda. Siapa di antara kalian menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Jadi ini ayat menghapus sebelumnya. Kalau tadi diberikan pilihan di kedua, di ayat ini tidak. Siapa yang menyaksikan bulan wajib berpuasa. Jadi 3 tahapan. Ya, luar biasa ya dalam syariat kita di awal-awal. Bagaimana diberikan tahapan untuk diringankan. Nah, demikian ketiga puasa ini dikatakan kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka kaum muslimin dihibur. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi kalau wajib terhadap kalian itu wajar, karena umat-umat sebelum kalian juga umat-umat sebelum kalian juga itu berlaku kewajiban terhadap mereka. Jelas ya? Dan ini dari satu sisi juga menunjukkan keagungan puasa ini. Dia adalah ibadah bukan di dalam syariat Islam saja. Ada di syariat apa? Umat-umat sebelumnya. Iya. Hanya saja ada 2 pendapat di sini di kalangan ulama. Apakah puasa umat sebelumnya itu sama dengan puasa kita, puasa Ramadan, atau mereka dengan kaifiat sendiri? Ini tidak begitu jelas ya di dalam konteks ayat. Mengandung kemungkinan, walaupun zahirnya dari ayat-ayat yang lain bahwa setiap dari umat ada syariatnya masing-masing. Karena Maryam ketika berpuasa, puasanya dengan tidak berbicara. Ini menunjukkan perbedaan. Apalagi kalau kita gandengkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap dari kalian dari umat itu dijadikan untuk mereka ada syariat dan jalan tersendiri, manhaj tersendiri, minhaj tersendiri. Baik. Jadi ini menunjukkan bahwa puasa ini adalah ibadah yang agung. Ibadah yang agung. Dia bukan syariat khusus di tengah umat ini saja. Syariat tatkala dia ada di umat sebelumnya tetap terjaga dan terpelihara di syariat setelahnya, menunjukkan bahwa syariat itu syariat yang diagungkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sisi keutamaan. Iya. Ya, perhatikan ya, dari sisi keutamaan puasa di sini sudah saya terangkan tadi sisi kewajibannya. Kemudian yang kedua, bagaimana kaum muslimin itu apa namanya dihibur hatinya tentang kewajiban ini, sebab umat sebelumnya juga seperti itu. Kemudian yang ketiga, bahwa puasa ini syariat sudah ada pada syariat sebelum kita. Dan di awal ayat diseru ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, menunjukkan ini bahwa puasa ini dari ciri apa? Ciri keimanan. Dari hal yang terkait dengan apa? Keimanan. Sisi keutamaan yang lain, yang kelima, la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Ini penegasan keutamannya terakhir di sini. Dan di sini satu faedah penting ya, di dalam ibadah. Dan ini kaidah di dalam beragama. Iya. Di banyak tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika menjelaskan tentang sebuah kewajiban, diterangkan kewajibannya, setelah itu baru diterangkan keutamaannya. Jadi keutamaan itu belakangan. Sebab bagi seorang muslim dan muslimah, yang paling penting hukumnya di dalam syariat. Nah, sifat seorang yang beriman, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Apa saja yang diperintah, kami dengar, kami taat. Walaupun berat terhadap jiwanya. Penjelasan keutamaan, ini adalah kadar tambahan yang membuat seorang itu lebih bersemangat, lebih berbahagia. Jelas ya? Itu kadar tambahan. Iya. Sama di pembahasan wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan wudu. Iya. Beliau contohkan wudu. Setelah itu beliau berkata, "Man tawadda nahwa wudu'i hadha, thumma yusalli rak'ataini la yuhaddith fihima nafsah illa ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berwudu seperti wudukku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, dia tidak ikuti bisikan-bisikan jiwanya, maksudnya sholatnya khusyuk, kecuali akan diampuni dosanya. Jadi Nabi terangkan dulu hukum, beliau peragakan wudu. Hukum sudah jelas, baru beliau terangkan apa? Keutamaan. Nah, itulah ikatan yang paling kuat. Iya. Karena itu dari kekeliruan di dalam metode sebagian orang berdakwah, senangnya menjelaskan keutamaan saya, fadhail amal saya, keutamaan beramal, keutamaan begini, keutamaan begitu, tapi tidak mengerti rincian hukum. Iya, tidak mengerti rincian hukum. Dan ini berat yang seperti ini. Hati itu, iya, tatkala diikat dengan keutamaan-keutamaan, keutamaan-keutamaan yang datang itu cahaya-cahaya. Tapi kalau sesuatu yang gelap di dalam hati lebih mendominasi, ini keutamaan-keutamaan tidak bisa mengalahkan kegelapan. Tetap aja dia malas. Kadang sulit bergerak, kadang tidak tertarik dengan keutamaan. Tapi kapan cahaya ubudiyah penghambaan, keterikatan kepada Allah kuat di dalam hatinya, maka akan mudah baginya menerima perintah apa saja. Akan terang hatinya. Sirna dari rasa malas, dari apa belenggu-belenggu yang menjerat dia, menahan dia tidak beribadah, malas dalam melakukan ibadah. Iya. Maka di sini seorang memperhatikan ya bagaimana dalil-dalil syariat itu dalam penjelasan hukum-hukum. Di kebanyakan dalil Al-Quran maupun hadis diterangkan hukumnya, baru diterangkan apa? Keutamaan. Ya, kadang diterangkan keutamaan kalau hukum sudah jelas. Hukum sudah jelas. Tapi tadi saya singgung pada sebagian orang yang hanya sibuk mengurusi masalah keutamaan tapi tidak perhatian terhadap apa? Hukum-hukum. Ini dari metodologi dakwah yang keliru. Iya. Kalaupun ada manfaatnya, dia pasti tidak kuat. Baik. Maka disebutkan di akhir ayat la'allakum tattaqun. Dari rahasia puasa itu la'allakum tattaqun. Supaya kalian itu apa? Bertakwa. Nah, ini takwa dari dasar penting yang dimaksudkan di belakang ibadah puasa. Puasanya itu menjadi pendidikan untuk dirinya, sehingga dia selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia terbiasa, begitu matahari atau begitu fajar subuh terbit, dia tahan makan minum syahwatnya. Kemudian berjalan hingga waktu maghrib, dia tetap menahan, meninggalkan makan minum dan syahwatnya. Iya. Dia tanggung dari dahaga. Dia bersahabat dengan lapar, rela untuk meninggalkan syahwatnya. Ini semuanya demi menjalankan perintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Dan itulah takwa. Itulah takwa. Karena takwa itu dari kata al-wiqayah. Dari kata al-wiqayah, suatu yang membentengi, menjadi tameng. Iya. Jadi kalau seorang misalnya di dalam rumahnya, rumah ini wiqayah, yang melindungi dia dari terik matahari, dari angin kencang, atau dari yang lainnya. Itulah disebut takwa secara bahasa. Dan punya makna secara bahasa ini ada keterkaitannya dengan makna syar'i. Sebab seorang yang bertakwa itu seakan-akan dia melakukan dari amalan-amalan, meninggalkan dari larangan-larangan, yang dengannya dia membangun tembok, benteng, yang melindunginya dari siksaan Allah, merindunginya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu diantara definisi indah dan disebutkan oleh para ulama kita tentang takwa ini, kata Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala, taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Takwa itu adalah engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah. Beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, maksudnya sesuai dengan tuntunan. Dan kamu mengharapkan pahala Allah. Dan takwa adalah engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Kamu lakukan hal tersebut untuk karena takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, maka inilah disebut dengan takwa. Jadi puasa ini mengantar kepada takwa. Hasilnya adalah apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dia jadi terbiasa melakukan ibadah-ibadah, apalagi di kondisi dia berpuasa itu ada manfaat-manfaat lain diterangkan oleh para ulama dan mungkin sebagainya akan kita sebutkan, seperti syaitan itu lebih sulit untuk mengganggunya. Ya, sebab syaitan berjalan bersama aliran darah. Dan ketika seorang berpuasa, itu aliran darahnya menyempit. Iya. Dan biasanya dengan puasa itu, hati seorang semangatnya untuk melakukan ibadah kesadarannya lebih besar daripada di waktu dia tidak berpuasa. Iya. Apalagi kalau dia renungi dari mana puasanya, sebagaimana yang akan datang di dalam sebagian hadis yang insyaallah taala kita akan bahas. Baik. Jadi puasa ini adalah sebab yang sangat penting mengantar seorang kepada takwa. Bahkan di dalam ayat dikatakan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Iya. Jadi kalau ada orang yang puasa dan puasanya belum mengantar kepada ketakwaan, berarti ini puasanya perlu dikasih tanda tanya besar. Kenapa puasanya tidak mengantarnya kepada apa? Ketakwaan. Ada hal yang kurang di dalam puasa tersebut. Iya. Jadi kalau dia di dalam puasa, dia berpuasa tapi dosa dan maksiatnya juga tetap jalan. Iya. Dusta ghibah namimah, mengganggu manusia juga tetap menjadi hobi ya. Ini adalah hal yang bertentangan dengan makna ketakwaan. Kalau dia berpuasa menunjukkan bahwa puasanya tidak mengantar kepada hal itu. Maka seorang hamba harusnya memperhatikan dari kandungan puasa ini. Iya. Baik. Dan kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, puasa itu sirrun bainal abdi wa rabbihi la yattali'u alaihi siwa. Puasa itu adalah rahasia antara seorang hamba dengan Rabbnya. Karena hakikatnya yang tahu dia makan atau tidak itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin diberitahu orang saya puasa, tidak tahu apa benar puasanya atau tidak. Ya, tapi rahasianya sebenarnya antara dia dan antara Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu kalau hamba meninggalkan pembatal puasa yang zahir, oh dia tidak makan, dia tidak minum, ya hari ini oleh istrinya dianggap tidak menyentuhnya misalnya, nah, itu hal yang zahir. Ya, hal yang zahir. Tapi terkait dengan masalah dia meninggalkan makan dan minum, dia tinggalkan syahwat itu karena Allah, ini rahasia antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Rahasia antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka puasa ini itu adalah rahasia hamba antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah diukur ketakwaannya. Ya, dilihat siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kalau kita sudah masuk kepada pembahasan takwa, dan ini salah satu pokok manfaat di belakang syariat puasa, dan maksud utama dari puasa supaya membentuk orang-orang bertakwa, ini memberikan kepada kita pelajaran yang sangat berharga tentang pentingnya takwa itu di dalam kehidupan manusia. Iya. Salat ujungnya kepada takwa juga, puasa kepada takwa, haji juga demikian. Demikian pula di antara makna zakat kembali kepada makna takwa. Maka ini menunjukkan bahwa takwa ini perkara yang sangat besar. Karena manfaat takwa untuk seorang individu, keluarga, masyarakat dan negara itu penting sekali. Iya. Untuk seorang hamba dia perlu ketakwaan agar supaya hatinya itu hidup. Iya. Supaya hatinya hidup. Sebab kapan dia bertakwa kepada Allah, Allah beri hidayah ke hatinya, dihidupkan hatinya, dan supaya hatinya menjadi tenang. Takwa itu menguatkan hati, menenangkannya. Takwa itu juga membuat si hamba tersebut diampuni dosa-dosanya, diberi dari cahaya, diberi dari rahmat. Ini punya pengaruh yang sangat penting. Ya, dalam berkeluarga, bermasyarakat, apalagi dalam kehidupan bersama di dalam negara, itu salah satu simbol kemakmuran sebuah negeri adalah dengan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, syaratkan ketakwaan, keimanan dan ketakwaan, dan ini saling berkaitan. Maka kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Akan tapi mereka mendustakan. Kami pun menyiksa mereka disebabkan karena perbuatannya sendiri. Iya. Karena itu dari pokok yang membawa kebahagiaan dan kebaikan untuk negeri adalah menjaga ketakwaan tersebut. Iya. Karena itu secara tidak langsung Islam ini di dalam lapisan-lapisan atau di dalam lembaran-lembaran syariat dan tuntunannya terdapat mana-mana yang membangun kebaikan manusia, membawa kepada kesejahteraannya. Dan inilah yang banyak dilalaikan oleh umat Islam itu sendiri. Iya. Banyak dilalaikan oleh umat Islam itu sendiri. Dari pemimpinnya hingga kepada yang dipimpin. Seakan-akan kesejahteraan di sebuah negeri itu terbatas pada perkara-perkara dunia saja. Kehebatan dalam ekonomi, kehebatan dalam sistem keamanan, kehebatan dalam manajemen dan tata negara, kehebatan dalam begini dan begitu. Ya. Tapi tidak dipikirkan dari mana yang membuat umat itu menjadi bertakwa. Karena itu dari keagungan syariat ini dijadikan puasa Ramadan satu bulan penuh kewajiban atas setiap muslim dan muslimat, agar menjadi bekal kebaikan, simbol kebaikan di dalam sebuah negeri. Iya. Dan kalau sudah tercipta ketakwaan, itulah yang menolak musibah dan malapetaka dari negeri tersebut. Nah, ini dari mana yang hendaknya diperhatikan di belakang keagungan syariat dari puasa ini, bahwa puasa ini adalah mengantar kepada kebaikan, puasa ini mengantar kepada berbagai maslahat yang diperlukan oleh manusia. Iya. Maka ini dari mana-mana yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba di ayat yang mulia ini. Kemudian ayat yang lainnya, ayat setelahnya, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dikatakan faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu. Siapa yang tatawwa kebaikan, maka itu lebih baik baginya. Tatawwa itu adalah dia berbuat kadar kebaikan yang lebih dari semestinya. Itu tatawwa namanya. Iya. Jadi kadar lebih itu mungkin dia wajib, mungkin dia sunnah. kalau kadar lebih. Karena itu dari pemahaman keliru ya, kalau mengatakan bahwa tatawu itu selalu bermakna yang wajib saja. Tidak. Afwan, ada yang memahami tatawu itu bermakna sunnah saja. Tidak, bahkan tatawu adalah tambahan kebaikan, dan tambahan kebaikan mungkin mungkin apa? Mungkin sunnah. Iya. Kemudian dalam ayat dikatakan wa antasumu khairul lakum. Dan kalau kalian berpuasa itu yang paling baik untuk kalian. Nah, perhatikan. Disebutkan bahwa pada puasa itulah yang paling baik. Iya. Perhatikannya bagaimana keindahan dan keutamaan puasa ini. Tatkala dikatakan dia adalah yang paling baik, khairul lakum. Yang paling baik untuk kalian. Jadi kalau banyak pilihan-pilihan kebaikan, puasa itu khairul lakum. Yang paling baik untuk kalian. Iya. In kuntum ta'lamun. Kalau memang kalian apa? Mengetahuinya. Ini isyarat bahwa orang yang mengerti kadar keutamaan puasa itu kalau dia punya ilmu. Terdapat juga isyarat dalam ayat tercelanya kejahilan itu, sebab kejahilan membuat orang luput dari banyak kebaikan. Membuat orang luput dari banyak apa? Kebaikan. Karena kejahilannya. Iya. Misalnya ada orang yang masuk masjid. Dia tidak tahu ada syariat tahiyatul masjid. Setelah wudu ada syariat salat sunnah wudu. Sebelum subuh ada syariat 2 rakaat sebelum subuh. Dia jahil, tidak belajar. Ya. Masuk masjid ikut salat berjamaah saja. Betapa banyak dari kebaikan yang luput untuknya dari ibadah-ibadah apa? Sunnah. Karena apa? Kejahilannya. Ada yang belajar. Dia tahu sudah. Sunnah, masuk masjid syariatnya 2 rakaat. Tahiyatul masjid. Ada rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Ada 2 rakaat setelah wudu. Dia mengerti. Iya. Maka dia setiap kali masuk masjid dia sholat 2 rakaat sunnah wudu dulu. Apa 2 rakaat tahiyatul masjid. Setelah itu 2 rakaat sholat sunnah wudu. Setelah itu apa? 2 rakaat rawatibnya. Jadi kalau imamnya sudah, dia terlambat datang sudah, akhirnya luput sebagian rakaat karena ilmunya masih terbatas. Iya. Datang lagi orang belajar lebih bagus belajarnya. Dia pahami dari pembahasan fikih, boleh 2 rakaat itu dilaksanakan dengan beberapa niat. Jadi boleh dia masuk masjid 2 rakaat dengan niat tahiyatul masjid, dengan niat 2 rakaat setelah dia wudu tadi, dengan niat rawatibnya, dengan niat 2 rakaat antara adzan dan qomat, boleh saja dia gabungkan sekaligus dengan 2 rakaat. Ya, jadi 2 rakaat dengan banyak niat. Boleh. Itu fikih dalam agama. Perhatikan perbedaan dia di dalam memahami ilmu menentukan kadar amalan yang apa? Dia dapatkan. Ini pada amalan-amalan zahir ya. Belum lagi amalan-amalan hati. Iya. Dan ini pembahasan amalan hati lebih agung lagi. Cabangnya lebih luas lagi. Dan situlah perjenjangan manusia. Nah. Maka perhatikan. Puasa itu adalah lebih baik untuk kalian. Kalau mau dihitung kebaikan-kebaikannya puasa banyak sekali. Ada yang mungkin kita bisa pahami dari hadith-hadith dan ayat-ayat yang akan saya baca nanti dari kebaikan-kebaikannya. Dan mungkin ada yang masih perlu digali dan dipahami lebih jauh. Iya. Yang jelas Allah telah berfirman wa antasumu khairul lakum. Puasa itu lebih apa? Baik untuk kalian. Dan ini dari keutamaan puasa. Jangan sampai dia luputkan kebaikan ini. Ini ingat ya, perbincangannya di sini terkait dengan masalah akhirat, puasa lebih baik untuk kalian. Apalagi kalau mau dibanding puasa itu dengan apa? Dengan dunia. Iya. Nah, disinilah hendaknya seorang memahami dari hikmah-hikmah puasa. Dari apa namanya? Keagungan puasa tersebut. Agar supaya dia lebih banyak mengambil pelajaran, lebih bisa memetik dari amalan-amalan salih. Kemudian ayat setelahnya, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan itu adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Perhatikan ya, dari keagungan bulan ini, bulan kita berpuasa, bulan Ramadhan, di bulan itulah turun Al-Quran. Iya, di bulan itu turun Al-Quran. Kapan turunnya? Tidak diterangkan dalam hadis Rasulullah. Yang jelas di bulan Ramadhan. Ada pun yang mengatakannya di bulan turunnya itu tanggal 17 Ramadhan, dan itu mereka sebut dengan nama hari nuzulul Quran. Ini dari hal yang tidak memiliki dasar yang kuat. Ulama berbeda pendapat dalam hal itu. Ada yang mengatakan di tanggal itu, ada yang mengatakan tanggal 21, ada yang mengatakan tanggal lainnya. Ya, dan itu tidak penting bagi seorang muslim dan muslimah. Karena dalam ayat juga yang dikata penting akan disebut dalam Al-Quran tanggalnya. Ya, dalam Al-Quran diglobalkan. Bulan Ramadhan diturunkan padanya apa? Al-Quran. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar, di malam penakbiran. Bahkan ini ayat bahirnya bahwa Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu ya, di kebanyakan pendapat ulama di 10 malam terakhir, bukan malam 17 dan di bawah 20. Dan di ayat yang lain, inna anzallahu fi lailatin mubarakah. Kami menurunkannya di malam yang berberkah, yaitu di malam Lailatul Qadar itu. Itulah Al-Quran diturunkan. Iya. Jadi harus kita pahami keagungan dari bulan ini. Iya. Karena itu dari salah satu tugas orang yang berpuasa adalah dia banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Bahkan itu dari wadhifah, dari tugas pokoknya. Ya, jangan dia berpuasa, dia tinggal saja di rumahnya, dia nikmati lapar dan dahaganya, tunggu kapan waktu berbuka datang, hanya menghayati dari detik-detik yang berjalan bersama jam. Tidak seperti itu. Ya, dan sebagian kaum muslimin lagi ada yang menghabiskan waktunya dengan tidur. Ya, seakan-akan puasa itu bulan tidur. Ya, jadi sahur makan banyak-banyak, full. Ya, setelah itu keluar sholat subuh. Ya, pergi jalan-jalan di sana sini, capek langsung tidur sampai duhur. Ya, ada orang yang luput sholat duhurnya, nanti asar baru sholat. Ya, ada sebagian anak muda malah maghrib sekalian bangun untuk apa? Buka puasa. Nah, ini tidak ada ruh puasa di dalamnya yang seperti ini. Maka harus kelihatan ruh puasa itu, rahasia dan hikmah di belakangnya. Apa maksud di belakang puasa itu? Ini dasar yang membuat ibadah itu agung di dalam jiwa. Iya. Jadi bulan Ramadhan ini diagungkan, bulan Ramadhan, karena ada puasa, ada Al-Quran diturunkan di dalamnya. Iya. Ada syariat sholat tarawih. Ada berbagai syariat di dalam bulan Ramadhan. Tidak ada di luar Ramadhan. Tidak berada di luar Ramadhan. Dan ini dari keagungan puasa. Dari keagungan puasa ini. Kemudian disebutkan Al-Quran bahwa Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wabayyinat, dan dia kejelasan-kejelasan, mengandung petunjuk dan furqan. Iya. Katakan faman syahida minkum asyhara falyasum. Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Siapa yang sakit atau melakukan perjalanan, maka kemudian dia berbuka, maka dia ganti hari-hari yang dia berbuka itu di hari-hari lainnya di luar Ramadan. Ini sebenarnya ada pembahasannya, tapi terkait dengan fikih di sini, fikih puasa. Dan ini pembahasan kita tidak mengkaji tentang fikih puasa secara khusus. Kita di sini memfokuskan tentang rahasia dan hikmah di belakang puasa supaya menjadi motivasi kuat untuk kita dalam mengagungkan kadar puasa, melipat gandakan pahala dalam puasa. Di akhir ayat dikatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesusahan untuk kalian. Subhanallah. Inilah ciri umum di dalam syariat kita. Iya. Dan ini kaidah masuk di dalam seluruh pensyariatan, tidak ada yang terkecualikan. Karena agama ini seluruhnya mudah. Dan Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesusahan. Iya. Tidak menghendaki kesusahan. Nah, di sini harus dipahami. Ya, dan tadi saya terangkan salah satu hikmah puasa di bulan Syaban ya, supaya seorang itu sudah terbiasa puasa. Terbiasa puasa, begitu masuk ke Ramadan, dia masuk dalam keadaan sudah siap untuk apa? Berpuasa. Nah, itu kemudahan dalam syariat. Sebab sebelum dia masuk kepada yang wajibnya, dia sudah berlatih dulu dengan puasa apa? Puasa sunnah ya. Ya, para ulama silam pendapat. Yang mana yang lebih afdal? Dia melakukan ibadah dengan berlezat-lezat dengannya, dengan menikmatinya, ya, dengan merasa bangga dengannya. Atau dia melakukan ibadah, dia lawan jiwanya. Dia kalahkan dirinya. Walaupun letih tapi tidak lakukan. Yang mana lebih afdal? Ini semuanya ada pengorbanan. Ya. Tapi yang dikuatkan oleh para ulama kita bahwa dia beribadah dengan lezat bersama ibadah itu lebih afdal, lebih utama. Ya. Nah, untuk itu perlu latihan. Perlu pembiasaan diri. Nah, itulah fungsinya dari ibadah-ibadah sunnah. Kenapa ada rawatib sebelum sholat wajib? Ada ibadah-ibadah sunnah supaya terjaga dari sholat wajibnya. Ya, kalau sudah di rawatib sholat malam misalnya, terbiasa dia khusyuk, di tarawih dia khusyuk, maka harusnya warna itu memberikan pengaruh di dalam sholat wajibnya. Sebab semua orang sepakat sholat lima waktu itu adalah wajib dan sholat malam hukumnya sunnah. Dan sholat lima waktu lebih agung kedudukannya dan lebih besar pahalanya daripada sholat malam hari. Kok bisa di sholat malam dia khusyuk, dia menangis, dia semangat, tapi sholat wajibnya dia kurang. Ini tentunya ada hal yang harus diperbaiki. Nah, demikian pula ada puasa-puasa. Puasa yang dianjurkan, puasa sunnah. Ada Senin Kamis, puasa Daud. Kalau tidak bisa dia 3 hari dalam sebulan. Atau puasa Yaumul Bid, tanggal 13, 14, 15. Supaya jiwanya itu terbiasa dengan ibadah. Terbiasa dengan puasa. Begitu masuk ke dalam kewajibannya puasa Ramadan, maka dia telah menyambutnya dengan penuh kesiapan. Nah, ini berbeda dengan orang yang menyambut puasa Ramadan dalam kondisi setahun penuh, dia tidak pernah apa? puasa. Tiba-tiba masuk Ramadan, dia wajib puasa. Wah, ini kira-kira hari pertama, hari kedua, ya bisa terasa ya bagaimana capeknya, bagaimana letihnya. Nah, inilah yang kadang syaitan mulai masuk di situ kepada hamba. Oh, daripada kamu capek, apa namanya, menunggu waktu berbuka, mending kamu tidur aja. Jadi kerjanya tidur mulu. Nah, itu mending yang tidur daripada yang didatangi oleh syaitan. Katakan daripada kamu, ya, apa namanya, sibuk menunggu buka puasa, mending kamu cari kegiatan-kegiatan. Pergilah ya, main kartu, main domino, main monopoli, ular tangga. Ya. Kalau anak-anak muda lain lagi ya kebiasaannya. Hal-hal yang melalaikan. Ya. Dan ini pintu-pintu bagi syaitan. Pintu-pintu bagi apa? Syaitan. Ya. Karena itu kalau seorang masuk di bulan Ramadan dalam keadaan dia sudah siap. Siap dari segala makna kesiapan. Siap secara maknawi dan juga siap secara apa? Secara fisiknya. Itu kesiapan. Nah, dan begitu memang cara menyambut ibadah. Ya. Orang-orang dahulu, mereka untuk melaksanakan ibadah haji, itu sudah gemar berjalan di sana-sini. Jadi kalau mau pergi melakukan ibadah haji, kadang mereka berjalan dari negerinya kemana? Ke Mekkah berjalan. Subhanallah. Dan ini masih terjadi pada sebagian manusia di masa dekat ini. Yang pergi menunaikan ibadah haji, nanti sekian tahun baru nyampe di Mekkah. Ya. Coba perhatikan, itu beda orang yang seperti itu kondisinya. Ya, dia misalnya dari 4 tahun sudah dia berjalan dari negerinya, karena tidak langsung berjalan ke Mekkah. Habis bekal dia singgah dulu negeri orang, bekerja, lanjutkan lagi perbekalan sampai dia berhasil kemana? Ke Mekkah. Tiba-tiba begitu dia nyampe ke Mekkah dengan semangat yang sedemikian besar, 4 tahun dia lalui, kira-kira bagaimana kondisinya ketika dia melaksanakan ibadah haji? Nah, itu pasti dia akan lebih khusyuk, lebih indah ibadahnya, dan lebih agung kedudukannya. Ya. Sama dengan orang yang apa? Orang yang terkait dengan Ramadan. Karena itu sebagian as-salaf rahimahumullahu ta'ala, ada yang selepas Ramadan, 6 bulan setelah itu dia memohon kepada Allah, ya Allah terimalah ibadahku di bulan Ramadan. Dia tidak merasa bangga dengan apa yang dia lakukan. Dia malah khawatir ibadahnya apa? Tidak diterima. Maka dia memohon kepada Allah, ya Allah terimalah ibadahku. Sambil dia tetap jaga ibadah-ibadahnya setelah Ramadan. Sebab ciri ibadah yang diterima, ibadah itu punya pengaruh di hari-hari setelahnya. Di dalam kehidupannya. Jelas ya? Baik. 6 bulan dia memohon kepada Allah, ibadahnya diterima. 6 bulan setelah itu dia memohon kepada Allah supaya disampaikan lagi ke Ramadan berikutnya. Ya. Nah, ini tingkatan tinggi ya dari pengaruh puasa pada apa? Pada sebagian dari para as-salaf. Saya katakan tadi tingkatan tinggi. Sebab itu perlu ilmu, perlu kesadaran, dan perlu fikih. Iya, perlu fikih. Itu fikihnya para nabi, para rasul. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu selesai beliau dan putranya membangun Ka'bah, apakah bangga dengan amalannya? Tidak. Apa doanya? Disebut dalam Al-Quran, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya Allah terimalah dari kami pembangunan Ka'bah ini. Sungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Masih dia mohon kepada Allah supaya diterima. Beda dengan kita. Selepas sholat, seakan-akan sholatnya sudah diterima. Iya. Selepas puasa, ada yang malah kalau selesai puasa Ramadan, wah, seakan-akan hari yang apa? Hari yang dia bebas. Iya. Seakan-akan Ramadan penjara baginya. Nah, betul bahwa hari Id, seorang bergembira dengan berbuka, bergembira karena Allah perintah kita bergembira di situ, bergembira menyaksikan kegembiraan kaum muslimin, tapi bukan bergembira karena apa? Meninggalkan Ramadan. Tidak ada yang bergembira dengan apa? Meninggalkan Ramadan tersebut. Iya. Itu dari musim kebaikan. Jadi kalau ada yang keluar dia merasa wah bebas. Ini tidak ada ini lagi. Wah dia kemarin di Ramadan. Ini karena bulan Ramadan, jadi kalau dia mau ghibah-ghibah orang hati-hati karena Ramadan takut. Begitu di luar Ramadan santai saja. Iya. Ini tentunya menunjukkan bahwa pengaruh dari puasa belum terlalu kuat. Maka puasa ini terdapat dari keagungan di dalamnya. Allah memudahkan kita dengan puasa tersebut. Dikatakan walitukmilul iddah, supaya kalian sempurnakan iddah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kalian bertakbir nanti memuji Allah terhadap hidayah. Iya, karena itu disyariatkan bertakbir ketika hari Id. Itu untuk mengagungkan dan membesarkan hidayah Allah. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur. Ini supaya kalian bersyukur kembalinya ke mana? Apakah karena ada keringanan bagi orang yang sakit dan perjalanan, atau karena Al-Quran diturunkan, atau karena syariat puasa zahirnya mencakup seluruhnya. Ada kemungkinan mencakup apa? Seluruhnya. Jadi dari maksud pokok di dalam puasa adalah membuat hamba itu menjadi hamba yang bersyukur. Dan ini dari keutamaan puasa. Di mana puasa itu mengantar seorang hamba menjadi hamba yang apa? Hamba yang bersyukur. Iya. Dan syukur ini itulah salah satu dari pokok kehidupan seorang hamba. Karena luar biasa ya, dalam Al-Quran Allah hanya menyebutkan dua golongan manusia. Iya. Inna hadainakus sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami memberi hidayah kepada manusia itu hanya ada dua. Apakah dia bersyukur atau dia kafir? Tidak ada golongan yang ketiga, setengah-setengah, tidak ada. Dia bersyukur atau dia apa? Dia kafir waliyadu billah terhadap nikmat. Sekarang kita mau masuk di mana? Ini harus kita siapkan dari amalan yang membuat kita apa? Bersyukur. Dan puasa dari hal yang membawa kepada kesyukuran. Iya. Syukur itu dasarnya ada lima lambang dan pokok kesyukuran. Lima pondasinya, rukun syukur. Yang pertama, dia cinta kepada Allah yang memberi nikmat. Yang kedua, dia tunduk kepada Rabb-nya yang memberi nikmat. Yang ketiga, dia mengakui dengan hatinya bahwa segala nikmat datangnya dari Allah. Yang keempat, dari rukun kesyukuran, dia memuji Allah dengan lisannya terhadap nikmat-nikmat yang diberikan. Dan yang kelima adalah dia menggunakan nikmat tersebut pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bagaimana seorang itu bersyukur di bulan Ramadan? Bersyukur dengan puasanya. Nah, ini harus kita renungi bagaimana pada setiap aktivitas puasa kita, amalan kita di bulan Ramadan, apakah itu berupa membaca Al-Quran, salat, zakat, sedekah, maupun yang lainnya, itu menunjukkan kepada makna syukur. Makna syukur. Jadi kalau dia puasa dengan sebenar-benar puasa, tahu akan keagungan bulan Ramadan, tahu tentang hukum-hukumnya, itu pasti dia bersyukur. Sebab dia tidak akan telantarkan dari anugerah dan nikmat Allah berlalu tanpa dia gunakan dengan baik. Iya. Tanpa dia gunakan dengan baik. Maka jangan sampai ada suatu waktu dari Ramadan berlalu tanpa ada kebaikan yang dia lakukan. Jangan sampai itu terjadi. Iya. Sisa sekarang, bagaimana cara untuk itu? Nah, ini caranya. Iya. Kita mengkaji kajian sebelum masuknya Ramadan supaya kita ada kesadaran sebelumnya, bersiap dari sekarang. Iya. Tatkala kita sudah memahami fikihnya, paham apa yang harus kita lakukan di Ramadan, ya, maka seorang sudah buat agendanya masing-masing. Jelas ya? Agendanya masing-masing. Ya, biasanya kalau ada orang yang punya banyak keperluan dan keperluannya mendesak, darurat. Ya. Keperluannya itu semuanya ada pada Pak Presiden. Bisa memenuhinya, membantu dia. Ternyata Pak Presidennya mau berkunjung ke rumah dia. Tanggalnya sudah pasti. Iya, waktunya sudah pasti. Sudah Pak Presidennya mau datang. Biasanya, iya, orang-orang itu dia sudah siapkan agendanya. Bagaimana cara menyambutnya. Apa yang akan dia bicarakan. Poin-poin apa. Banyak hal yang dibicarakan. Tapi dia pilih yang paling apa? Paling bagusnya dari pembicaraan. Kan begitu? Ya. Ini sekarang mau datang kepadanya tamu mulia. Bulan yang mulia. Syahrun Karim. Ya. Tapi karena kurang penghargaannya terhadap tamu yang mulia ini, akhirnya disambutnya dengan apa? Biasa-biasa juga. Seakan-akan ya, tahu mau datang Ramadan, ya, biar aja datang. Emangnya kenapa? Ya, itu seakan-akan ya, sebagian orang seperti itu. Ya. Paling juga tiba-tiba besoknya, oh, besok sudah Ramadan ya. Ya. Ayo kalau gitu puasa. Seakan-akan tidak ada apa? Persiapan. Ya. Dan ini dari hal yang kurang pada seorang hamba. Mungkin dianggap kekeliruan pada seorang hamba. Harusnya dia bersiap dengan baik. Jangan dia telantarkan dari pahala dan kebaikan. Dia susun apa agendanya di bulan Ramadan. Iya. Apa targetnya? Masuk Ramadan misalnya, saya targetnya khatam 3 kali dalam sholat malam. Iya. Jelas ya? Atau saya baca Al-Qur'annya, saya targetnya khatam 10 kali. Ya. Ini kalau targetnya tinggi ya. Ya, kalau misalnya dia anggap dirinya belum mampu, ya pengalaman tahun kemarin saya cuma sanggup khatam 1 kali saja Al-Quran. Mungkin tahun ini ada baiknya saya khatam 2 kali. Ya. Silakan, tidak ada masalah. Supaya tahun ini lebih bagus daripada tahun apa? Sebelumnya. Iya. Lebih bagus daripada tahun sebelumnya. Dan itu diatur. Harus dia siapkan waktunya. Dia susun dari programnya. Agar supaya menjadi baik untuk dirinya. Nah, ini semua dari namanya memanfaatkan nikmat. Memanfaatkan nikmat agar supaya seorang hamba itu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kemudian dari kelanjutan ayat, kita masih mengkaji ayat-ayat dulu ya, yang bisa kita jelaskan di dalamnya dari keutamaan puasa tersebut. Iya. Baik. Kemudian pada ayat setelahnya, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, bertanya tentang aku, maka katakanlah bahwa aku ini maha dekat. Allah maha dekat kepada hambanya. Ujibu da'wat ad-da'i, aku akan mengabulkan doanya orang yang berdoa, idadaan, apabila dia berdoa kepada aku. Ini salah satu dari keagungan bulan ini. Apa fungsinya ayat ini dimasukkan di sela-sela pembahasan puasa? Karena ini salah satu tugas orang yang berpuasa. Dari lahan kebaikannya dia banyak berdoa. Iya. Dia banyak berdoa. Karena itu dalam hadis riwayat Muslim dikatakan idza kana sha'iman falyusalli. Apabila dia berpuasa hendaknya dia banyak salat. Maksudnya banyak salat, banyak dia membaca doa. Sebab salat secara bahasa artinya berdoa. Iya. Jelas ya? Maka ini dari ibadah-ibadah yang agung di dalam puasa. Falyastajibuli. Hendaknya mereka mengabulkan, menjawab untukku. Ini istijabah kepada Allah. Perhatikan ya. Ini semuanya ibadah-ibadah. Ini falyastajibuli. Mungkin terkait dengan masalah doa. Dan mungkin terkait dengan ayat-ayat sebelumnya. Iya. Karena agama itu atau keadaan manusia itu di dalam Al-Quran cuma disebut dua saja. Apakah istijabah atau tidak istijabah. Itu saja. Allah berfirman kepada nabinya, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kalau mereka tidak menjawab seruanmu wahai Nabi Muhammad, ketahuilah bahwa mereka itu mengikuti hawa nafsunya. Hanya ada dua. Dia istijabah kepada Allah dan Rasulnya. Atau mengikuti apa? Hawa nafsu. Iya. Dan kalau kita istijabah kepada Allah, nah itu kebaikannya untuk kita sendiri. Nah, jadi dari salah satu maksud agung puasa ini, ibadah pokok dalam bulan Ramadan, bagaimana seorang hamba itu menjadikan dirinya sebagai hamba yang istijabah terhadap seruan-seruan Allah di dalam bulan itu. Perbaiki dari istijabahnya. Ya, apa saja yang disuruhkan diajak, jangan bilang tidak. Ya. Jangan bilang tidak. Pebisnis saja enggak kenal kata tidak. Kamu punya barang ini, bisa kamu adakan proyek ini? Bisa. Bisa ini, bisa. Padahal dia belum hitung. Langsung bilang bisa. Ya. Kok di dalam kebaikan yang sudah pasti dari sisi Allah, ya, lambat dia menjawabnya. Masih mikir-mikir. Masih apa? Mikir-mikir. Bahkan kadang tidak peduli dengan panggilan. Tidak peduli dengan panggilan. Maka ini tidak layak pada seorang Muslim dan Muslimah. Falyastajibuli waliyu'minu bi. Dan hendaknya mereka beriman kepadaku. Ini dari pokok. Di dalam puasa juga. Dia dari pokok keimanan. Dari hal yang membawa kepada keimanan. Karena itu di awal ayat sudah disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil dengan seruan keimanan. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Iya. Falyu'minu bi. La'allahum yarsyudun. Supaya mereka mendapatkan ar-rusyd. Ar-rusyd itu dia lurus di atas petunjuk. Berilmu dan beramal. Itu yarsyudun namanya. Iya. Karena rasyid itu artinya dia melaksanakan agama dengan ilmu dan amalan. Nah. Baik. Ayat setelahnya banyak terkait dengan hukum ya. Banyak terkait dengan hukum-hukum. Kemudian di antara ayat juga yang menjelaskan akan keutamaan puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ahzab. Iya. Nah. Allah sebutkan 10 orang, 10 golongan yang beramal dengan amalan kebaikan. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dhakirina Allah katsiran wal dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, satu. Yang kedua, laki-laki dan perempuan yang beriman. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan yang qanit. Qanit itu dia tunduk, taat, sangat patuh. Bisa juga bermakna panjang dia beribadah. Yang keempat, laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Yang kelima, laki-laki dan perempuan yang bersabar. Yang keenam, laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Yang ketujuh, laki-laki dan perempuan yang banyak bersedekah. Kalau tadi yang kelima yang jujur ya, yang jujur. Shadiqin. Kemudian yang kedelapan, laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Yang kesembilan, laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya. Dan yang ke-10, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 golongan ini Allah berfirman, "A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Maka puasa ini merupakan salah satu sebab pengampunan. Iya, salah satu sebab pengampunan. Kalau kita berbicara tentang bulan Ramadannya, bulan Ramadhan ini di dalamnya bertebaran sebab-sebab pengampunan. Iya. Sebagaimana sebab-sebab ketakwaan ada di dalam bulan Ramadhan. Sebagaimana sebab-sebab yang membantu seorang bersyukur ada di dalam bulan Ramadhan. Sebagaimana sebab-sebab keberkahan ada di dalam bulan Ramadhan. Sebagaimana sebab-sebab rahmat Allah ada di dalam bulan Ramadhan. Ini sudah 5 tema pembahasannya. Satu tema saja diuraikan itu panjang pembahasannya. Perhatikan ya. Puasa ada mengambil cakupan dari pembahasan-pembahasan penting tersebut. Iya. Dan ini dari keagungan puasa. Disiapkan untuknya pengampunan dan pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Khususnya puasa, itu memiliki pahala. Ya, tidak ada batasannya. Melebihi amalan yang lainnya. Dan kita akan baca nanti sebagian hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Iya. Baik. Jadi ini beberapa ayat yang kita sudah baca dan terdapat di dalamnya dari keutamaan-keutamaan puasa. Dan saya sudah singgung sebagian dari hikmah-hikmah yang tersisip di dalamnya. Dan bagaimana keagungan dan kebesaran puasa tersebut. Iya. Kemudian dari ayat juga telah kita bacakan ya, kita singgung sebagian ayat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ayat di surah Az-Zumar ayat 10. Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberikan pahalanya, diberikan ganjarannya tidak ada batasannya, tidak terbatas pahala untuk orang yang berpuasa. Iya. Kenapa tidak ada batasannya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Kullu amali ibni Adam yudha'af." Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Al-hasanatu ashru amsalha ila 700 dhi'fin. Satu kebaikan itu akan bernilai 10 kali kebaikan itu, hingga 700 kali. Jadi ini kaidah dalam amalan. Qala Allahu azza wa jal, Allah firman, illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa. Karena puasa itu khusus untukku, dan aku sendiri yang membeli puasa, aku sendiri yang akan memberi pahala untuk orang yang berpuasa. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Iya. Kemudian di kelanjutan hadis, walisaiwi farhatan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqai rabbihi. Dan bagi orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika dia menghadap kepada Rabb-nya. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dari bau kasturi. Bau kasturi ini adalah wangian yang paling apa? Wangi. Yang dikenal oleh orang-orang Arab. Jadi kalau di takbir bau yang sangat wangi disebut seperti kasturi, begitu. Jelas ya? Baik, ini hadis dari hadis-hadis yang agung, terdapat di dalamnya kandungan-kandungan pelajaran yang sangat besar. Ya, di dalam hadis ini. Dan pokok pembahasan kita tadi terkait dengan masalah ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu akan mendapat pahala mereka tanpa ada perhitungan, tanpa ada batasannya. Ya, luar biasa orang yang bersabar itu. Ya. Dia dapat pahala tidak ada batasannya. Tapi di dalam hadis yang kita bacakan tadi, ternyata orang yang berpuasa juga dapat pahala tidak ada batasannya. Kalau amalan lain itu sudah ditentukan pahalanya. 10 kali lipat sampai berapa? 700 kali lipat. Yang menentukan di sini apa? Kok bisa ada yang 10 kali lipat, ada yang 700? Nah, di sinilah amalan-amalan lain yang ikut di situ, amalan hati khususnya. Ya. Sebab kadang amalannya besar, nilainya menjadi sedikit karena hatinya, karena niatnya. Karena amalannya kecil tapi nilainya sangat besar, karena apa? Karena niatnya juga. Ini keagungan amalan hati. Iya. Baik. Jadi puasa tidak sama dengan lainnya. Kalau amalan lain 10 sampai 700 kali lipat. Adapun puasa illa shaum, kecuali puasa. Puasa khusus untukku, dan aku yang akan memberi pahala tersendiri untuknya. Jadi tidak ada batasannya puasa ini, subhanallah. Iya. Bagaimana keagungannya? Iya. Karena itu tatkala dibandingkan antara puasa dan kesabaran, sabar dikatakan dalam ayat tadi, orang yang bersabar itu diberi pahala tanpa ada apa? Tanpa ada batasannya. Ternyata orang yang berpuasa juga diberi pahala tanpa apa? Ada batasannya. Kalau begitu apa hubungannya puasa itu dengan kesabaran? Iya, punya hubungan yang sangat kuat. Karena itu kata sebagian ulama, ya, as-sawmu as-sabar. Puasa itu adalah apa? Kesabaran. Ya. Sabar itu terbagi berapa? Terbagi tiga. Ada sabar di dalam menjalankan ketaatan. Ada sabar di dalam meninggalkan larangan. Dan ada sabar di dalam menerima ketentuan Allah. Dan tiga jenis sabar ini semuanya ada di dalam orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa, dia bersabar menjalankan ketaatan perintah Allah. Dia berpuasa menahan dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari. Iya. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Dia tinggalkan pembatal-pembatal puasa. Sebab itu dilarang. Dia tidak makan, tidak minum, dia tidak perturutkan syahwatnya. Dia tinggalkan hubungan suami istri dan sebagainya. Perhatikan. Jadi dia sabar dalam meninggalkan apa? Yang dilarang. Kemudian orang yang berpuasa sudah merupakan ketentuan Allah. Orang yang berpuasa itu dia tahan lapar, dahaga, badannya lemas, ya, meletihkan. Maka dia sabar terhadap apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, puasa itu mengandung seluruh makna apa? Makna sabar. Ya. Karena itu wajar apabila puasa itu mendapatkan pahala sama dengan pahalanya apa? Hah? Pahala kesabaran. Iya. Sama dengan pahala kesabaran. Tidak ada batasannya. Baik. Ini dari kandungan yang sangat indah, dari fikih yang sangat agung, hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Kalau dia sudah masuk di pembahasan sabar sudah, ini pembahasan yang lebih indah lagi. Akan bertambah indah. Iya. Dia sudah mengerti ada mana sabar di sini. Puasa itu adalah kesabaran. Dan memang diberi pahala seperti orang yang bersabar. Karena itu di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "As-shaumu junnah." Puasa itu adalah perisai. Amin. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfut yawma id wala yaskhab. Apabila seorang pada hari dia berpuasa, maka jangan dia melakukan rafat. Rafat ini bisa bermakna hubungan suami istri dan bisa bermakna pendahuluan-pendahuluan atau bisa bermakna hal yang tidak baik. Rafat. Wala yaskhab, dan jangan dia berbuat gaduh. Ribut-ribut. Fa in sabbahu ahadun, kalau ada yang mencelanya, au qatalahu, ada yang memeranginya, ya, falyakul, hendaknya dia berkata, inni mru'un sha'im, hendaknya dia berkata, saya ini adalah seorang yang berpuasa. Ya. Perhatikan ya, sini Rasulullah memberikan petunjuk seorang itu bersabar ketika sedang berpuasa. Nah ini subhanallah, beliau di sini menjelaskan pada posisi sabar yang paling sulit. Tahu ya posisi sabar yang paling sulit di mana? Sabar itu terbagi berapa tadi? Tiga. Ada sabar dalam meninggalkan, menjalankan perintah. Ada sabar dalam meninggalkan larangan. Yang ketiga ada sabar di dalam apa? Menurut ketentuan Allah. Ketentuan Allah yang menimpa hamba itu terbagi dua. Ada ketentuan Allah yang langsung menimpa hamba. Tidak ada campur tangan manusia. Allah tentukan tanpa ada campur tangan manusia. Dan ada ketentuan Allah, Allah timpakan dan Allah takdirkan ada campur tangan manusia di dalamnya. Berarti yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ya. Contohnya ya, seorang lagi naik motor di jalan, tiba-tiba jatuh pohon, kena motornya. Ya. Kalau kena tangannya patah, nah itu lebih banyak lagi musibahnya ya. Ya kena musibah lah, jatuh pohon. Dia menoleh ke arah pohon jatuh, ternyata jatuh sendiri. Ya. Ini bersabarnya mudah. Dia akan berkata kalau patah tangannya, motornya rusak, ya takdir Allah sudah, mau diapakan lagi. Jelas ya? Ini musibah tidak ada campur tangan manusia. Tapi di kondisi yang kedua, dia naik motor, jatuh. Begitu dia menoleh, ada orang yang tebang pohon itu. Kira-kira apa yang dia lakukan? Ya, mungkin dia tidak berpikir, langsung di omelin orang tersebut. Atau langsung dia lakukan tindakan mungkin. Maka sabar pada jenis yang kedua ini lebih apa? Lebih berat. Karena itu Nabi memberi contoh pada jenis yang keberapa? Yang kedua. Kalau dia dicela oleh orang, ini ada orang yang mencelanya di depannya, ya masa gak dibalas? Jelas ya? Atau diperangi, ya dia dipukuli misalnya tadi ini, diajak berantem. Nah, Nabi memberikan perkataan. Falyakul, hendaknya dia berkata, ini imru'un sha'im, saya ini adalah seorang yang berpuasa. Jadi berucap dengan lisan saya, seorang berpuasa tapi tangannya menonjol begitu. Saya ini berpuasa, dia tonjol orang. Ya. Nah begitu, tapi dia renungi apa arti berpuasa. Puasa itu artinya apa? Ada makna kesabaran. Jelas ya? Itulah maknanya dari puasa. Kesabaran itu. Iya. Jadi sini ini imru'un sha'im, saya ini orang yang berpuasa. Nah, ini menunjukkan kesabarannya. Demikian pula dia tinggalkan dari yang dilarang dalam puasa. Karena Rasulullah bersabda, "Man lam yada qaulaz zur wal amala bih, falaysa lillahi haja fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu," dalam sebuah riwayat, "wa syahwata." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, ucapan palsu, dan beramal dengan kepalsuan. Iya. Ini juga dari hadis-hadis penting ya untuk dikaji. Ya, sebab ucapan palsu itu, ucapan palsu itu cakupannya luas. Bukan sekadar dusta saja. Iya. Kadang ucapan maksiat, kadang ucapan yang tidak ada manfaatnya. Karena itu dikatakan wal amalu bih, dan beramal dengan kepalsuan. Iya. Ada hal yang mungkar dihadiri, perkara yang tidak baik dia persaksikan. Jadi siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu, beramal dengan kepalsuan itu, maka Allah tidak ada keperluan pada orang ini meninggalkan makanannya, minumannya, dia tinggalkan syahwatnya. Ini kadang-kadang orang yang berpuasa tidak ada bagiannya dari puasa kecuali apa? Lapar dan dahaga. Dan ini diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebagian riwayat. Ya mungkin kita akan kaji ya pada sebagian hadith-hadith tersebut. Baik, saya kembali kepada hadith Qudsi yang saya bacakan tadi. Dari keagungan hadith ini, ya, jadi katakan di sebuah riwayat yang lain dikatakan, kullu, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, kullu amal ibni adam lah, setiap amalan anak Adam itu adalah milik dia kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu khusus untukku. Wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan memberi pahala. Ya. Kemudian wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah apa? Junnah, tameng. Fa idza kana yawma shaumi ahadikum fala yarfut yawma idzin wala yaskhab fa in sabbaka ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un shaim. Ini juga sudah kita bahas. Iya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi." Demi yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya. "La khulufu fami shaim atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil misk." Sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah pada hari kiamat itu lebih harum dari apa? Dari bau kasturi. Ini dari keutamaan orang yang berpuasa. Sebab orang yang berpuasa itu di saat dia berpuasa, kadang dia merasa tidak enak dengan bau mulutnya. Sebab bau yang keluar pada saat perut itu kosong, itu biasanya lebih berat baunya daripada di kondisi perut itu apa? Ada isinya. Sebab bau orang yang berpuasa itu dia keluar dari pencernaan, bukan hanya keluar dari apa? Dari mulut. Maka itu kadang memberikan pengaruh. Tapi bau itu di sisi Allah lebih harum daripada apa? Bau kasturi. Iya. Dan ini peringatan ya. Terdapat di dalamnya targhib dan terhib, motivasi dan peringatan. Motivasi dari sisi anjuran berpuasa, keutamaan dari orang yang berpuasa ini. Dan peringatan, jangan sampai dia mencela dari bau mulut orang yang apa? Berpuasa dan mempermasalahkannya. Iya. Karena dia di sisi Allah adalah apa? Lebih harum daripada kasturi. Iya. Kalau kita mencium bau mulut orang yang berpuasa dan kurang sejuk dengan hal tersebut, maka hendaknya dia simpan di dalam dirinya. Iya. Sebab dari ketundukan seorang hamba, sesuatu kalau di sisi Allah harum, jangan sampai dia menampakkan hal yang menyelisihi hal tersebut. Ya kalau tabiat manusia tidak harum itu wajar ya, tidak mungkin bahwa tidak enak kita katakan apa? Enak, tidak mungkin. Itu tabiat manusia. Tapi di sini dari sisi pengagungan dan penghormatan terhadap puasa itu, pengagungan dan penghormatan terhadap apa? Hal yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah? Itulah ketakwaan. Kembali lagi kita kepada takwa. Dan Allah telah berfirman, "Dzalika wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah. Dan bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, maka itu adalah berasal dari ketakwaan di dalam diri. Baik. Kemudian puasa ini dikatakan oleh Rasulullah bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau kasturi. Ini ada hadith lain. Dan ini juga dari hadith-hadith yang kadang jarang kita dengarkan di bulan Ramadan. Tapi hadithnya kuat. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan guru kami Syekh Mukbil rahimahumullahu ta'ala, dari seorang sahabat yang bernama Al-Harith Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Iya. Ini terkait dengan hadithnya panjang ya. Allah perintah Nabi Yahya bin Zakaria dengan 5 perintah supaya beliau amalkan, dan beliau perintah Bani Israel untuk mengamalkannya. Jadi 2 perintahnya, dia sendiri mengamalkannya, dan yang kedua dia perintah Bani Israel untuk apa? Mengamalkan. Karena itu ingat ya, kadang seorang itu punya 2 kewajiban. Satu, kewajiban mengamalkan, dan yang kedua kewajiban apa? Menyampaikan. Karena itu dari makar syaitan, kalau ada yang berkata, "Oh saya nanti menyampaikannya karena saya belum beramal." Sebab kalau dia tidak menyampaikan dan dia belum beramal, dia dapat 2 dosa. Dosa tidak beramal dan dosa tidak apa? Menyampaikan. Kalau dia sampaikan tapi dia belum beramal, dia dapat berapa? 1 dosa saja. Jelas ya? Tapi Nabi Yahya bin Zakaria hampir terlambat menyampaikan. Maka ditegur oleh Nabi Isa, "Engkau telah diperintah oleh Allah menyampaikan, wahai saudaraku." Ya. "Maka kamu yang sampaikan? Kalau tidak, maka saya yang menyampaikannya," kata Nabi Isa. Ya. Ini perhatikan ya. Dari apa? Keseriusan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Punya tanggung jawab bersama Oh dia tidak berkata, itu kan tanggung jawabnya Nabi Yahya. Ngapain saya ikut-ikutan? Emangnya gue pikirin, nggak cocok seperti itu. Ya. Demikian pula dalam kegiatan dakwah. Ya. Oh itu kan tugasnya Ustadz aja. Ya saya nggak ada tanggung jawab di situ. Nggak cocok seperti itu. Harus ada tolong menolong dalam kebaikan. Maka Nabi Yahya berkata, ya akhi, wahai saudaraku, Nabi Isa. Saya khawatir kalau kamu mendahului saya menyampaikan perintah itu, saya khawatir saya akan disiksa atau ditenggelamkan ke dalam bumi. Perhatikan ya. Dan ini menunjukkan kesegeraan mereka dalam menyambut perintah. Ya. Dan ini dihikayatkan oleh Nabi, dari Nabi Yahya dan Nabi Isa. Maka Nabi Isa pun menyampaikannya, atau Nabi Yahya pun menyampaikan apa yang diperintah. Di antara lima perintah tersebut, salah satunya, ini sisi pembahasan kita. Kata Nabi Yahya, wa amurukum bisyam, dan saya memerintah kalian untuk berpuasa. Fa inna mathala dhalika kamathali rajulin ma'ahu surratun min misk fi isabatin kulluhum yajidu rihal misk. Karena perumpamaan orang yang berpuasa itu seperti seorang yang membawa satu kantong berisi kasturi di tengah sekelompok orang. Semua orang yang ada di sekitarnya mencium bau kasturi itu. Namanya minyak wangi. Semuanya orang pasti apa? Mencium. Apalagi ini bukan satu botol, satu kantong. Ya, banyak. Semuanya menciumnya. Itu perumpamaan puasa. Karena itu kata beliau, wa inna khulufaka misaim indallahi atyabu min rihil misk. Dan sungguhnya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih harum daripada apa? Bau kasturi. Iya. Maka ini dari sisi keutamaan yang sangat indah, keharumannya. Baik, masih tersisa dari hadith ini, hadith Qudsi, kita akan kaji insyaAllah nanti setelah sholat asar. Sudah masuk waktu sholat asar. Untuk sementara kita cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.